ada hati yang lebih putih, tiada senyum yang setulus senyumanmu, tiada mata yang lebih bening, tiada peluk yang sehangat pelukanmu. Sejuta impian karena kasihmu telah menjelma jadi kenyataan, tiada mimpi yang tersisa kan ku raih semua. Yang lebih putih, tiada senyum yang setulus senyumanmu, tiada mata